Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-19 dari silsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang makna ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejelekan tidak kepadamu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu yang bermanfaat maupun yang memudharati, yang baik maupun yang buruk. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wasyarru laisa ilaik, dan kejelekan tidak disandarkan kepadamu, maka hadis ini tidak menunjukkan bahwa kejelekan tidak dicipta oleh Allah. Para ulama telah menjelaskan bahwa makna hadis ini, yang pertama, ini adalah bentuk adab kita kepada Allah Azza wa Jal. Tidak boleh kita berkata, wahai yang menciptakan kejelekan, atau mengatakan, wahai pencipta babi, meskipun Allah SWT dialah yang menciptakan itu semua. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kejelekan secara murni kejelekan. Kejelekan yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Dilihat dari sisi hikmah inilah kejelekan yang menimpa manusia tersebut adalah baik di pandangan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh disandarkan kejelekan kepada Allah Azza wa Jal. Misalnya, Allah menakdirkan rezeki. Ada di antara manusia yang diluaskan rezekinya dan ada yang disempitkan. Disempitkan dengan hikmah dan diluaskan dengan hikmah. Dan di antara hikmah disempitkan rezeki seseorang adalah supaya dia tidak berlebihan di dunia, supaya dia banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah, dan di antara hikmahnya adalah supaya terjadi saling membutuhkan antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Dan yang ketiga, ada di antara ulama yang mengatakan bahwa makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejelekan tidak disandarkan kepadamu, maksudnya tidak boleh bertaqarrub kepada Allah dengan kejelekan. Dan yang keempat, ada di antara ulama yang mengatakan bahwa maknanya kejelekan tidak akan sampai kepada Allah, tetapi kebaikan itulah yang akan sampai kepada Allah. Penyandaran kejelekan di dalam dalil tidak dilakukan secara khusus kepada Allah, tetapi terkadang dengan penyandaran umum, seperti firman Allah Azza wa Jal, Allahu khaliqu kulli syai, Allah yang menciptakan segala sesuatu, surat Az-Zumar ayat 62. Dan terkadang disandarkan kejelekan tersebut kepada penyebabnya, sebagaimana firman Allah, min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang dia ciptakan, surat Al-Falaq ayat yang kedua. Dan terkadang Allah SWT menggunakan kalimat yang pasif, sebagaimana firman Allah, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami, yaitu bangsa jin, tidak mengetahui apakah kejelekan yang diinginkan terhadap penduduk bumi, ataukah Rabb mereka menginginkan bagi penduduk bumi kebaikan. Surat Al-Jin ayat yang ke-10. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah.